Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan درس pada kutip تلخيص فقه الفرائض yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada kajian sebelumnya kita telah mempelajari warisan untuk nenek, dan juga telah kita sebutkan ketentuan-ketentuan dan nenek bagaimanakah yang berhak untuk mendapatkan warisan, yaitu barakallahu fikum, yang mana tidak terhalangi, nenek yang tidak terhalangi oleh yang bukan ahli waris. Itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya nenek tidak mendapatkan warisan apabila ibu dari mayit ada. Kemudian yang ketiga, nenek tidak mendapatkan warisan apabila ada satu orang nenek yang silsilahnya lebih dekat dengan al-mayyit daripada nenek yang pertama. Barakallahu fikum. Berikutnya adalah warisan untuk kakek. Warisan untuk kakek, mirathul jaddi. Al-muradu bil jaddi huna, yang dimaksud dengan nenek di sini, dengan kakek di sini adalah yakni kakek yang mendapatkan warisan. Karena tidak semua kakek akan mendapatkan warisan. Man lam yakun bainahu wa bainal mayyit unsa ka abil Yang pertama, yang mana kakek tersebut tidak ada antara dia dengan mayyit seorang perempuan. Tidak ada perantara antara dia dengan mayyit, antara kakek dengan mayyit ini seorang perempuan. Seperti kakek dari ibu. Nah, berarti kakek dari ibu, barakallahu fikum, antara kakek ini dengan al-mayyit, dengan cucunya yang meninggal, ada al-unsa, ada perempuan. Nah, kalau begini keadaannya, maka kakek ini terhalangi. Terhalangi. Kenapa terhalangi? Karena adanya perantara antara dia dengan al-mayyit seorang perempuan. Nah, wala yaritsu, itu yang pertama. Tidak, yang mana antara dia dengan al-mayyit ada seorang perempuan. Apabila antara dia dengan mayyit ada seorang perempuan, maka dia terhalangi. Wala yarithu jaddun ma'a wujudil abi. Dan kakek tidak mendapatkan warisan apabila bapak dari mayit itu ada, masih hidup. Kakek tidak mendapatkan warisan apabila bapak dari al-mayit tersebut, barakallahu fikum, masih hidup. Nah, itu yang pertama, itu yang kedua. Wala ma'a wujudi jaddin aqrab minhu. Dan juga seorang kakek tidak mendapatkan warisan apabila adanya kakek yang silsilahnya lebih dekat daripada kakek yang pertama. Seperti Ka'abi Abil Ab, bapak dari kakek. Nah, tidak mendapatkan warisan ma'wujudi Abil Ab, apabila kakek yang langsung ada. Kakek yang langsung ada. Nah, kita tuliskan syarat-syaratnya. Barakallahu fikum. Ada tiga syarat kakek mendapatkan warisan dari cucunya. Yang pertama, tidak nam terhalangi oleh seorang wanita. Contohnya apa di sini? Kakek dari ibu. Nah, contohnya al-mayyit. Nam al-mayyit. Kemudian al-um. Apa arti al-um? Ibu. Kemudian di atasnya ada siapa? Al-jad, kakek. Nah, al-jaddu. Kakek ini tidak bisa mendapatkan warisan. Barakallahu fikum. Kenapa? Diperantarai antara dia dengan al-mayyit, diperantarai oleh seorang perempuan. Nam al-um. Begitu juga nanti ke bawah. Nam cucu tidak bisa mendapatkan warisan apabila diperantarai oleh seorang perempuan. Yang kedua, barakallahu fikum. Nam, apabila ayah dari mayit sudah meninggal, nah, apabila ayah dari mayit sudah meninggal, apabila ayah masih ada, maka kakek barakallahu fikum tidak mendapatkan warisan. Contoh al-mayit. Ini al-mayyit. Ke atas ada siapa? Al-abu. Apa arti al-abu? Bapak. Kemudian ke atasnya lagi al-jaddu. Al-jaddu. Nah, kakek. Al-abu masih hidup. Ini masih hidup. Ini yang meninggal cucu. Cucu dari ini. Bapak masih hidup. Kakeknya juga masih hidup. Maka barakallahu fikum, kakek seperti dengan silsilah seperti ini tidak mendapatkan warisan. Jadi syaratnya 6, apabila ayah dari al-mayyit sudah meninggal. Nah, berarti kalau apabila ayah masih ada, maka kakek tidak mendapatkan warisan. Kemudian yang ketiga, tidak ada nam kakek yang lebih dekat silsilahnya dengan dengan mayyit. Barakallahu fikum. Contohnya bagaimana? Nam, contohnya al-mayyit. Kemudian al-abu. kemudian al-jaddu, kemudian al-jaddu. Nah, al-mayyit yang meninggal ini, bapak juga sudah meninggal, bapak dari al-mayyit ini juga sudah meninggal. Yang hidup dua orang kakek. Nah, masya Allah, panjang umurnya. Nah, kakek yang paling atas ini tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Barakallahu fikum. Karena ada kakek yang silsilahnya lebih dekat, tepatnya persis di bawahnya. Nah, tepatnya persis di bawahnya. Barakallahu fikum. Mafhum? Nah, ini tiga syarat. Nah, tiga syarat yang mana apabila terpenuhi tiga syarat tersebut, maka seorang kakek berhak untuk mendapatkan warisan. Warisan untuk kakek itu sama dengan ayah. Nah, warisannya sama dengan ayah. Berapa dapatnya seorang kakek sama dengan yang diperoleh oleh seorang ayah. Barakallahu fikum. Yaitu sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, dia bisa mendapatkan bisa sebagai ashabul furud, bisa sebagai dengan jalur taksib, bisa juga dengan jalur taksib, dan bisa juga dengan jalur al-furud dan at-taksib. Nah, jadi warisan untuk kakek, saya ulangi lagi, sama dengan warisan untuk ayah. Ada tiga macam. Ada tiga macam warisan untuk ayah. Sistem pembagian untuk ayah ada tiga macam. Yang pertama apa? Dengan sistem al-farad. Yang kedua, dengan sistem al-at-ta'sib. Dia digolongkan sebagai al-asabah. Kemudian yang ketiga, dua-duanya dia mendapatkan warisan dengan jalur al-farad dan juga dengan jalur apa? At-ta'sib. Nah, kecuali dalam barakallahu fikum, kecuali dalam permasalahan al-umariyatani. Masih ingat al-umariyatani, dua fatwa yang dikeluarkan oleh siapa? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Naam, barakallahu fikum. Yang mana gambarannya, yang pertama adalah seseorang meninggal, kemudian ahli warisnya ada tiga. Seseorang meninggal, yang mana ahli warisnya ada tiga. Yang pertama, istrinya. Yang kedua, ayahnya. Yang ketiga, ibunya. Nah, barakallahu fikum. Seseorang meninggal, dia meninggalkan tiga ahli waris. Yang pertama, istrinya. Istrinya mendapatkan berapa? Karena gak punya keturunan. Istrinya mendapatkan berapa? 1/4. Nah, barakallahu fikum. Kemudian si ibu mendapatkan 1/3 dari yang sisa. Setelah diambil 1/4 untuk istri, kemudian 1/3 dari yang sisa tersebut untuk si ibu, sisanya untuk ayah. Nah, yakni si ibu mendapatkan berapa? 1/3 dari yang tersisa. 1/3 dari yang tersisa. Yang kedua, gambaran yang kedua dari fatwa Umar bin Al-Khattab yang disetujui oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Naam, Barakallahu fikum. Yang seseorang meninggal, yang mana ahli warisnya ada tiga juga. Yang tadi yang meninggal, yang pertama tadi, yang tersisa ahli warisnya siapa? Istri, ayah, dan ibu. Ini yang kedua gambarannya. Yang ahli warisnya siapa? Suami, kemudian ayah dan ibu. Suami mendapatkan setengah dari harta warisan, kemudian sepertiga dari yang sisa untuk ibu, sisanya untuk ayah. Nah, ini al-Umariyatani, dua fatwa yang dikeluarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang disepakati atau disetujui oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan apa yang difatwakan oleh Umar bin Khattab ini berdasarkan dari hadis-hadis, berdasarkan dari dalil-dalil baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kembali kita ke pembahasan warisan untuk kakek. Tadi kita mengatakan bahwa warisan untuk kakek, ada sama bagiannya, bagian untuk kakek sama dengan bagian untuk ayah. Kecuali dalam permasalahan al-umariyatani. Al-umariyatani. Bagaimana? Yakni barakallahu fikum, kita sebutkan gambarannya. Gambarannya misalnya, saya hapus. Al-Umariyatani, dua fatwa yang dikeluarkan Umar apabila ahli waris yang pertama istri, ayah, dan ibu. Ini Al-Umariyatani. Yang kedua, ahli warisnya siapa? Suami, ayah, dan ibu. Barakallahu fikum. Contoh yang pertama, istri mendapatkan 1/4. Kemudian ibu mendapatkan 1/3 dari yang sisa. Kemudian sisanya untuk ayah. Kemudian sisanya untuk ayah. Jadi di sini ayah yang paling banyak. Ini dapat 1 bagian, misalnya dibagi 4, ini dapat 1 bagian, ini dapat 1 bagian, ini mendapatkan 2 bagian. Kalau yang jenis yang kedua, Umar yang kedua, fatwa Umar yang kedua, yang menjadi ahli waris suami, ayah, dan ibu. Suami mendapatkan 1/2. Kemudian ibu mendapatkan 1/3 dari 1/2. 1/2 itu dibagi 3. Barakallahu fikum. Kemudian sisanya untuk ayah. Ini al-Umariyatani. 1/2. Sekarang posisi ayah diganti dengan posisi kakek. Ayah sudah enggak ada. Yang pertama, seseorang meninggal. Kemudian yang ditinggalkan adalah istri, kakek, dan atau kita ibu dan kakek. Sama seperti yang di atas, ya. Hanya saja posisi ayah digantikan oleh kakek. Ayahnya sudah enggak ada, ayahnya sudah meninggal. Yang ada kakeknya. Kalau kita barakallahu fikum, memberikan warisan untuk ibu, kalau istri jelas dia akan mendapatkan 1/4 karena tidak memiliki keturunan. Si suami enggak punya keturunan yang masih hidup. Yang meninggal tidak memiliki keturunan yang masih hidup. Jadi ahli warisnya itu hanya tiga. Istri, ibu, dan kakek. Nah, kalau kita berpedoman dengan yang di atas ini. Nah, istri jelas ya. Istri dapat 1/4. Tinggal sekarang permasalahannya untuk ibu dan kakek. Nah, tadi kita mengatakan bahwa warisan untuk kakek sama dengan untuk ayah. Takarannya, jumlahnya, barakallahu fikum, persentasenya sama dengan ayah. Nah, kalau kita barakallahu fikum mengembalikan atau menyamakan dengan yang di atas, berarti jatah untuk kakek ini lebih banyak untuk daripada untuk ibu. Nah, padahal secara silsilah si ibu ini lebih dekat. Nah, secara silsilah ibu ini lebih dekat dengan al-mayyit, dengan jenazah. Nah, barakallahu fikum. Nah, maka oleh karena itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, warisan untuk kakek sama warisannya dengan ayah, kecuali dalam permasalahan apa? Al-umariyatani. Dengan gambaran seperti ini. Lalu bagaimana? Kalau di sini si ibu mendapatkan sulusul baki, 1/3 dari sisa, nah, maka di sini, yang di bawah ini, si ibu mendapatkan 1/3 dari harta yang tersisa. 1/3 dari seluruh harta. Nah, misalnya hartanya kita bagi menjadi 6. Nah, hartanya menjadi, kita bagi menjadi 6. Barakallahu fikum. Istri mendapatkan berapa? Saya ulangi. Barakallahu fikum. Hartanya kita bagi menjadi 12. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, hartanya kita bagi menjadi 12 bagian. Nah, istri mendapatkan 1/4. Karena tidak, suaminya tidak memiliki keturunan, berarti istri mendapatkan berapa bagian? 6. Barakallahu fikum, 3 bagian. Kemudian si ibu, barakallahu fikum, dia mendapatkan 1/3 karena si anaknya tidak memiliki keturunan. Barakallahu fikum, seperti yang sudah kita pelajari di kajian sebelumnya, ibu mendapatkan 1/3 apabila anak, apabila dia tidak memiliki, ayahnya sudah tidak ada, kemudian dia tidak memiliki keturunan. Nah, si ibu mendapatkan 1/3. 1/3. Berarti di sini dia mendapatkan berapa bagian? 4 bagian untuk ibu. Nah, berarti sisanya berapa? 6. Sisanya berapa? 5 bagian. 5 bagian. Kalau kita berpedoman dengan yang di atas, kalau kita berpedoman dengan yang di atas, maka di sini 6, si ibu hanya mendapatkan sedikit. Si ibu hanya mendapatkan sedikit. Barakallahu fikum. Nah, setelah dikurangi 6, 3 bagian, berarti tersisa 9 bagian. Nah, 9 bagian. 1/3 dari sisa adalah 3 bagian. Tapi kalau di sini dia mendapatkan berapa? 4 bagian. 6. Atau dengan gambaran 6, Umar yang kedua, suami, kemudian ibu, kemudian kakek. 6. Kemudian kakek. Suami mendapatkan berapa? Karena enggak punya keturunan, istrinya tidak memiliki keturunan, suami mendapatkan 1/2. Berarti sisa 6 bagian. 6. Suami mendapatkan barakallahu fikum, atau hartanya dibagi menjadi 6. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Suami mendapatkan berapa? 1/2. Berarti 3 bagian. 3 bagian. Kemudian si ibu mendapatkan sepertiga dari jumlah harta. Berapa? Dua bagian. Kemudian sisanya untuk kakek. Nah, dengan gambaran di atas, si kakek lebih banyak. Yang gambaran yang kedua, si kakek lebih sedikit. Nah, barakallahu fikum. Kemudian sebelum kita lanjutkan bagian untuk si kakek, sebelumnya sering kita menyebutkan bahwa saudara laki-laki atau perempuan, saudara al-mayyit laki-laki atau perempuan, haknya akan hangus atau haknya akan jatuh apabila al-mayyit memiliki silsilah ke atas yang masih hidup dan silsilah laki-laki ke atas dan silsilah laki-laki ke bawah, yakni 6 saudara baik laki-laki atau perempuan, dia tidak akan mendapatkan warisan apabila ayah dari al-mayyit itu masih hidup atau al-mayyit yang meninggal barakallahu fikum memiliki keturunan laki-laki yang masih hidup. Ketika dia meninggal, maka saudara tidak mendapatkan harta warisan baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, barakallahu fikum. Jadi kita dulu sebelumnya pernah membagi jenis qarabah. Jenis qarabah itu ada 3. Kalau ke atas itu dinamakan dengan apa? Usul, asal. Ya. Kalau ke bawah namanya apa? Far' atau al-furu', cabang. Kalau ke samping namanya apa? Saudara. Naam. Saudara laki-laki atau perempuan, paman, bibi. Naam. Ini namanya apa? Al-hawashi. Naam. Jadi al-hawashi ini, saudara ini, dia tidak akan mendapatkan warisan apabila ada dari al-usul laki-laki yang masih hidup, yakni bapaknya masih hidup, atau dari ke bawah keturunan laki-laki masih hidup, anak laki-laki atau cucu laki-laki yang masih hidup. Berarti barakallahu fikum, saudara laki-laki dan saudara perempuan tidak mendapatkan warisan. Lalu bagaimana? 6. Lalu bagaimana mayit memiliki saudara kandung? Saudara kandung, 1 atau 2. Kemudian mayit bapaknya sudah tidak ada. Yang ada kakeknya, ayah dari bapaknya. Apakah sama? Keberadaan kakek ini sama dengan keberadaan ayah yang menjadikan saudara dari al-mayyit ini tidak mendapatkan hak dari warisan. Barakallahu fikum. Saya ulangi. Naam. Sebelumnya kita pernah menyebutkan bahwa al-mayyit apabila dia memiliki saudara baik laki-laki atau perempuan, apabila al-mayyit memiliki ayah, nah, keberadaan ayah ini akan menghalangi saudara untuk mendapatkan warisan dari al-mayyit. Atau al-mayyit memiliki keturunan laki-laki, anak laki-laki, nam atau cucu laki-laki ke bawah, nam atau ke bawah lagi cucu laki-laki. Nah, walaupun ayahnya sudah tidak ada. Keturunan laki-laki dari al-mayyit ini akan menjadi penghalang. Nah, atau menjatuhkan hak dari saudara, nah, dari al-mayyit, baik laki-laki atau perempuan. Sekarang, nah, mayyit ayah, kemudian kakek. ayahnya sudah tidak ada, meninggal. Lalu anaknya meninggal, al-mayyit. Apakah keberadaan kakek ini sama dengan keberadaan ayah yang dapat menghalangi warisan untuk saudara laki-laki atau saudara perempuan? Barakallahu fikum. Nah, di dalam permasalahan ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Akan tetapi pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, nam annahum yaskutu nabi, bahwasanya saudara laki-laki tersebut akan terhalangi dari warisan dengan keberadaan kakek. Nam, yakni saudara laki-laki, saudara, nam barakallahu fikum, saudara tersebut tidak mendapatkan warisan dengan keberadaan kakek. Kama yaskutu nabil ab, sebagaimana hak mereka jatuh dengan keberadaan ayah. Wa kama yaskutul ikhwatu minal dan sebagaimana juga saudara dari jalur ibu tidak mendapatkan warisan dengan keberadaan seperti ini. Wa huwa qawlu Abi Bakar As-Siddiq, dan ini adalah pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yakni pendapat yang mengatakan bahwasanya keberadaan kakek akan menghalangi warisan untuk saudara naam dari al-mayyit, ini adalah pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq yang pertama. Yang kedua Abu Musa Abdullah bin Abbas dan 14 orang sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Dan 14 sahabat yang lain. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, di dalam kitab sahihnya, lam yudhkar anna ahadan khalafa Abu Bakr fi zamanihi wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutawafiruna. Tidak pernah disebutkan bahwa ada seorang pun yang menyelisihi Abu Bakar di zamannya. Nah, pada zaman Abu Bakar tidak ada diriwayatkan satu orang pun yang menyelisihi pendapat Abu Bakar As-Siddiq ini. Dalam keadaan ketika itu para sahabat masih banyak. Nah, al-muhajirun kibar. Naam, kibarus sahabah dari kalangan al-muhajirin dan al-ansor masih banyak. Naam, di situ ada Umar, ada Uthman, ada Ali, Abdullah ibn Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, Zubair ibn al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah, dan yang lainnya dari kalangan para sahabat kibar masih hidup. Naam, dan tidak ada seorang pun yang melisih Abu Bakar dalam hal ini. Wa hadza madhhabu Abi Hanifah wa ihda ar-riwayataini an Ahmad, dan ini adalah pendapatnya Abu Hanifah dan salah satu pendapat dari salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Wakhtarahu min ashabina jama'atun minhum Syekhul Islam Ibn Taymiyah wa Ibnul Qayyim. Dan pendapat ini dipilih oleh sekelompok dari sahabat-sahabat kami, yakni para ulama dari madhab al-Hanabilah. Dari madhab al-Hanabilah, di antara mereka adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan Al-Imam Ibnul Qayyim, murid beliau, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Qala fil furu', dan berkata Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam Al-Furu' wa huwa adhhar, ini adalah pendapat yang paling benar. Wa sawwabahu fil insaf, dan pendapat ini dibenarkan oleh beliau di dalam kitab Al-Insaf. Wakhtarahu Syekhuna Abdurrahman As-Sa'di, pendapat ini dipilih juga oleh guru kami Abdurrahman As-Sa'di, sahib kitab tafsir As-Sa'di, Taisir Karimir Rahman. Dan juga pendapat dari guru kami Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dan ini juga pendapat dari Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahumullahu jami'an. yakni keberadaan kakek menghalangi enam warisan untuk saudara dari al-mayyit. Barakallahu fikum. Enam, kita lanjutkan. Tadi kita mengatakan bahwasanya warisan untuk kakek sama dengan warisan untuk ayah, kecuali dalam permasalahan apa? Al-umariyatani. Al-umariyatani. Nah, yakni si ibu mendapatkan sepertiga dari seluruh harta, bukan sepertiga dari sisa. Nah, kalau gambaran nomor 1 dan nomor 2 yang di atas, si ibu mendapatkan sepertiga dari sisa. Nah, tapi kalau posisi ayah digantikan dengan kakek, maka si ibu mendapatkan sepertiga dari seluruh harta. Nah, lalu berapa warisan untuk kakek sama dengan ayah? Nah, kita lanjutkan. Wa miratul jaddi bil fardi faqat wa huwa as-sudus. Warisan untuk kakek yang pertama dengan jalur al-fard, dengan jalur al-fard, yakni dengan takaran tertentu. Wa huwa as-sudus, yakni as-sudus. Kakek mendapatkan 1/6. Wa bi ta'sibi faqat. Dan juga yang kedua, kakek mendapatkan warisan dengan jalur at-ta'sib, yakni dia digolongkan 6 menjadi al-asabah. Kemudian yang ketiga, wabil fardi wa ta'sibi ma'an. Kemudian yang ketiga, si kakek mendapatkan warisan dengan sistem al-farad dan ta'sib bersamaan. Al-farad dan ta'sib bersamaan. Yang pertama, secara al-farad, kakek mendapatkan warisan secara al-farad. Bi syartin an yakuna lil mayyit far'u waritsin dzakar. Far'u waritsin dzakarin. Nah. Far'u waritsin dzakarin. Nah. Saya ulangi cara membacanya. Bi syartin an yakuna lil mayyit far'un waritsun dzakarun. Al mayyit, yakni kakek mendapatkan warisan dengan jalur al-farad dengan syarat al mayyit memiliki keturunan laki-laki. Al mayyit memiliki keturunan laki-laki. Naam. Kita langsung baca contohnya. Naam. An yamuta syakhsun an jaddihi wa banihi. Contohnya adalah apabila seseorang meninggal, kemudian ahli warisnya adalah kakek dan anak laki-lakinya. Nah, berarti di sini al-mayyit memiliki keturunan laki-laki. Berarti kakek mendapatkan warisan secara al-farad. Berapa farad ketentuan untuk kakek? 1/6. 1/6. 1/6, kemudian sisanya untuk siapa? Untuk anak laki-lakinya. Karena anak laki-lakinya sebagai al-asobah. Nah, yang kedua, wayaritsu bita'sibi faqat. Si kakek mendapatkan warisan dari jalur at-ta'sib, yakni dia digolongkan sebagai al-asobah. Dengan syarat apa? Alla yakuna lil mayyit far'un warithun. Yakni al-mayyit tidak memiliki keturunan. Al-mayyit tidak memiliki keturunan sama sekali. Al-mayyit tidak memiliki keturunan sama sekali. Sehingga dia mendapatkan warisan secara at-ta'sib. Contohnya, an yamuta syakhsun an ummihi wa jaddihi. Misalnya seseorang meninggal, kemudian ahli warisnya ada ibu dan kakeknya. ibu dan kakeknya. Nah, ahli warisnya ada berapa? 2. Nah, ibu mendapatkan berapa? 1/3. Ibu mendapatkan 1/3. Walil jaddi al-baqi, dan sisanya untuk kakek. Sisanya untuk kakek. Nah, saya ulangi. Kakek mendapatkan warisan dengan jalur taksib. Contohnya bagaimana? Seseorang meninggal, kemudian ahli warisnya ada 2, ibu dan kakeknya. Ibu mendapatkan 1/3, sisanya untuk kakek. Kemudian yang ketiga, si kakek mendapatkan warisan dengan jalur dua-duanya, secara farad dan secara taksib. Secara farad dan secara taksib. Syaratnya apa? An yakuna lil mayyit far'un warithun unta la dzakara ma'aha. Yaitu mayyit memiliki keturunan, akan tetapi keturunannya perempuan dan tidak ada laki-lakinya. Keturunannya perempuan dan tidak ada laki-lakinya. Nah, contohnya an yamuta syakhsun an bintihi wa jaddi. Seseorang meninggal, kemudian ahli warisnya ada 2, putrinya dan kakeknya. Berarti mayit ini yang meninggal tidak memiliki keturunan laki-laki, yang ada keturunan perempuan, putrinya. Falil binti an-nis, untuk putrinya tersebut, anak perempuannya mendapatkan 1/2 dari harta warisan. Dan untuk kakek 1/6 secara farad, dan sisanya sebagai taksib. Sisanya sebagai taksib. Nah, yakni kalau dikalkulasikan tetap saja si kakek mendapatkan 1/2 dari harta warisan tersebut. Akan tetapi, barakallahu fikum, ini penting untuk kita pahami jalur-jalurnya. Nah, 1/6. 1/6 dari harta, keseluruhan harta itu secara farad, didapatkan secara farad, kemudian sisanya sebagai taksib. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah akan kita lanjutkan lagi dan kita perjelas lagi penjelasannya pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillah.